Surat Paulus sipeduaken man perpulungan Korinti. 2 Korinti bindu sada. Surat enda ibas akunari. Paulus, Rasul Kristus Yesus, repalasken praten dibata. Ras ibas seninanta Timotius nari. Surat enda man perpulungan anak-anak dibata i Korinti. Ras man krina kalak si israpken jadi si kerajangan dibata. Di belang-belang provinsi Akaya. Lias ate dingin kemalaman ate, ibas dibata bapanta, rasibas Tuhan Yesus Kristus nari, man bandu gelak. Bujur man dibata, Bapa Tuhan ta Yesus Kristus, Papa si perkuah, dibata sumbol krina pengapul. Enggo ya pulina kami, ibas krina kini seran kami, gelah ngasup kami, ngapuli kalak silit ibas erbage-bage kini seran. Si enda banci ilakoken kami, erpalasken pengapul si ialoken kami ibas dibatanari. Bali ras kini seran Kristus, sampur sehman kami. Bagaimu pe sampur ka pengapul dibata, ialoken kami arah Kristus. Adi kami ngenanami kini seran, si eguna ngapuli kam, dengan guna keterkelinan dukap. Adi kami ya puli dibata, epe erguna jadi pengapul man bandu. Gelah en jadikan kam megenggeng, adi inanamindu kini seran, bagi si inanami kami genduarie. Pengharapan kami karena kam, nteguh kap, sabab itah kami, maka bagi kam ikut ngenanami kini seran, bagi epe ikut ngekam ngaloken pengapul. Oh senina-senina, la ate kami lai tehdu, karena kini seran si inanami kami i provinsi Asia. Kini seran si nindih kami lebih asa si ngasup kami gengkenca, seh maka lanalit arapan kami ngeluh. Bage beratna, seh maka enggo yakap kami, idabuhkan hukuman mate man kami. Tapi si enda, jadi gelah olah kami ernal mandiri kami, tapi mandibata saja, simpekeke kalak si enggo mate. Enggo ipulahina kami ibas erbage-bage ancaman kematen, si ngeri nari. Janah tetap ngekami ipulahina. Enggo itamakan kami, pengharapan kami manbana, maka ia kangetole si mulahi kami. Kampe isampati induka kami alu pertoton. Alu bage, erkiteken terem kalak ertoto guna kami. Terem kape kalak singatakan bujur erkiteken kami. Sabab dibata ngoncidahkan lias Athena man kami. Si erbahanca megah yakap kami eme. Pusuh praten kami naksikan. Maka ibas hubungan kami ras kalak sideban. Terlebih lebih ras kam. Perbahanan kami tetap repalaskan kini bujuran. Ras ukur si bersih iadep-adepan dibata. Si enda ilakokan kami, labo erkiteken kepentaran kami selaku manusia. Tapi erkiteken lias ate dibata. Kai si usuratkan kami man bandu, eme si banci yo gendu, rasiantu sindu saja ngengenca. Tapi aminna pelang apa yo kal kami itandaindu, ngarap aku, maka kedungan na banci kami itandaindu, alu serta. Gelah bagi megahna yakap kami karena kam. Bagi kape megahna yakap du, karena kami ibaswari kerehen Tuhan ta Yesus. Rekite kentek aku, maka mehuli kal ukurundu manbangku. Emakar sura-sura aku, maka kam melebe kudahi. Gelah banci kam dua kali, ndatken pasu-pasu. Sabab merenda ateku ndahi kam, muat aku kumake doni. Bagepe kenca aku mulih i Makedoni nari, gelah ipo berkat du aku ku Judea. Balikin aku ras sanggar uruk-uruk, erkiteken la sahun rencanangku Entah percakap longgar kin yakap du aku, rebahan rencana. Uwe, ningku tempa, tapi ibas ukurku, lang. Ibas gelar dibatasi setia, padan kami man bandu, labo uwe. Tapi ngatakan, lang, sabab Yesus Kristus anak dibata, si kuberitakan ras Silas, bagepe Timotius man bandu, labo biak na uwe, raslang, tapi ibas ia tetap nge uwe. Sabab krina padan-padan dibata, enggo iweken, ibas Yesus. Erkiteken si eme, maka arah Yesus si katakan, amin, guna kemuliaan dibata. Dibata sendiri jine, si enggo mereka man kami, resman bandu, ingan sin teguh ibas Kristus. Dibata me si enggo nangkuhkan kita. Dingin si enggo encap kita, tandana kita enggo jadi si kerajangena, jana selaku panjarna, enggo iberekena kesaksi badia, kubas pusuhta. Kulebuh dibata jadi saksingku, ditandai nakap pusuhku. Makalah aku surung rehku Korinti, emeglah ola kam kena hukuman. La ate kami nkuasai kini tekendu, sabab yeteh kami, maka tetap ngepaguh pertedisndu ibas kini teken. Tapi ras-ras kita, redahin guna kriahendu.